Dia tanya sebab apa dia jumpa dengan kelasi kapal yang kena serang oleh lanu Somalia. Dan orang Somalia dia ada lanu dekat laut Somalia. Kapal orang-orang kapal serang kapal. Kapal orang Islam baca lanu marah. Ini kita tu. Kalau kapal mereka, kapal UK, kapal England, nombor satu dia. Nah, dia tawar, telefon, tutup, dia minta 2 juta, masuk dalam akaun 1 juta, dia lepas. Duit itu, nah, dia nak pakai awak belanja. Lalu model. Nah, tiba-tiba sebuah kapal Malaysia kena serang juga. Kata kelasi kapal dia, selalu serang. Dia ingat kapal tu kapal Amerika. Sebab negara Malaysia macam Amerika. Nampak? Tak ada kini. Haa. Tertukar. Apalah pun dari Malaysia.